الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dhaw'il Kitabi Was Sunnah, dan telah kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya bab yang kedua yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar Al-Adhan dan Al-Iqamah. Sebelum kita melanjutkan, ini ada pertanyaan yang diajukan. Apakah dipersyaratkan dua muadzin ketika dua adzan di waktu fajar pada adzan pertama dan kedua? Kalau untuk mengatakan itu syarat, ini membutuhkan dalil untuk menyatakan bahwa itu merupakan persyaratan. Dan yang zahir wallahu ta'ala alam, itu bukan suatu hal yang menjadi syarat. Dalam artian, kalau muadzin yang pertama dia yang mengumandangkan adzan pada yang kedua, dari sisi hukumnya tetap saja sah. Tetap saja sah. Namun yang afdal dan yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa muadzin yang pertama itu berbeda dengan muadzin yang kedua. Muadzin yang pertama berbeda dengan muadzin yang kedua. Ini lebih afdal dan lebih utama. Ya, dengan sebab agar kemudian tidak terjadi ishtibah, tidak terjadi ketersamaran, disebabkan karena kalau orang yang sama yang memandangkan adzan, boleh jadi seorang menyangka bahwa telah memasuki adzan yang kedua padahal itu masih di adzan yang pertama, disebabkan karena suara yang sama. Nah, disebabkan karena suara yang sama sehingga dikhawatirkan terjadi ishtibah. Namun kalau berbeda muadzin, lalu kemudian muadzin yang pertama dia yang rutin mengumandangkan adzan pada adzan yang pertama, muadzin yang kedua dia yang rutin mengumandangkan adzan pada adzan yang kedua, maka orang-orang yang mendengarkannya mereka langsung mengetahui bahwa oh, ini adzan yang pertama atau ini adzan yang kedua. Dan inilah yang diketahui di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bilalan yuadzinu bilail fakulu washrabu hatta yuadzina ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, yakni sebelum masuknya waktu fajar. Maka makanlah kalian dan minumlah kalian hingga yang mengumandangkan adzan itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Maka hadis ini menunjukkan bahwa yang masyhur, yang ma'ruf, yang mengumandangkan adzan yang pertama adalah Bilal radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita masuki bab yang ketiga. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-babu tsalits, bab yang ketiga, fi mawaqitis shalah, tentang waktu-waktu salat. Penjelasan tentang waktu-waktu salat. Karena di sini beliau akan menjelaskan tentang al-mawaqit, tentang waktu-waktu. Dan di dalam ibadah al-mawaqit terbagi menjadi dua bagian. Ada mawaqit makaniyah, ada mawaqit zamaniyah. Ada waktu yang hubungannya dengan makan, waktu yang hubungannya dengan tempat, ya, yang biasa disebut miqat. Ini biasanya dipakai dalam menunaikan ibadah haji atau menunaikan ibadah umrah. Ketika mereka berihram, maka sebelum mereka memulai ihram, maka di sana ada tempat-tempat yang telah ditetapkan di dalam syariat ini, yang itu akan menjadi miqat mereka. Seperti misalnya miqatnya penduduk Madinah, dan siapa saja yang melewati Madinah, miqatnya di Dzulhulaifah atau Abyar Ali. Kemudian di orang-orang yang berasal dari negeri Syam, miqatnya adalah Al-Juhfa. Orang-orang yang berasal dari Najd, miqatnya adalah Qarnul Manazil. Orang-orang yang berasal dari negeri Yaman, miqatnya adalah Yalamlam. Jadi ini miqat yang hubungannya dengan miqat Makani, yakni tempat-tempat yang dijadikan sebagai awal permulaan seseorang apabila hendak memulai ihramnya. Ada pula yang dimaksud dengan miqat Zamani, miqat yang hubungannya dengan waktu, ya. Nah, ini juga diamalkan baik pada saat menunaikan ibadah haji, bahwa waktu-waktu ibadah haji itu ada waktu-waktu khusus pada bulan-bulan haji, yaitu dimulai dari bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Adapun menunaikan umrah, maka tidak ada waktu tertentu, boleh dilakukan sepanjang tahun. Nah, demikian pula dalam hal sholat, ketika disebut miqat, yang dimaksud adalah miqat zamani, yakni waktu yang hubungannya dengan waktu-waktu pelaksanaan sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka inilah yang dimaksud di bab yang ketiga ini, fi mawaqitis shalah, menjelaskan tentang waktu-waktu masuknya dan keluarnya waktu sholat. As-salawatul mafruḍātu khamsun fil yawmi wal lailati. Salat-salat yang diwajibkan di dalam agama ini ada lima, yang dikerjakan dalam sehari dan semalam. Likulli salatin minha waqtun muhaddadun haddadahu syar'u. Setiap salat dari salat-salat yang diwajibkan itu ada waktunya. Waktu yang telah ditetapkan, yang telah dibatasi oleh syariat ini. Jadi permasalahan waktu pun merupakan masalah ibadah. Ya, setiap waktu yang dikerjakan, maka setiap ibadah dari sholat-sholat tersebut harus kita mengerjakannya pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ta'ala, yang menunjukkan bahwa waktu-waktu sholat itu telah ditetapkan adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dalam surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat itu atas kaum mukminin merupakan satu kewajiban yang telah mawqutan, yang telah ditetapkan masing-masing dari salat tersebut waktu-waktunya. Kata beliau, yakni yang dimaksud ayat ini, mafrudan fi awqatin muhaddadah, bahwa sholat-sholat yang diwajibkan tersebut itu telah ditetapkan pada waktu-waktu tertentu. Fala tujzi'u sholatu qabla dukhuli waqtiha. Maka tidaklah sah sholat yang dikerjakan oleh seseorang sebelum masuk waktunya. Sebelum masuk waktunya. Jadi masing-masing dari sholat itu ada waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat. Tidak boleh mengerjakan sholat sebelum masuknya waktu, dan tidak boleh pula mengerjakan sholat setelah keluarnya dari waktu tersebut, kecuali apabila seorang memiliki udzur. Misalnya ada seorang yang mengerjakan sholat, dia menyangka bahwa waktu zuhur telah masuk, maka dia pun mengerjakan sholatul zuhur. Ternyata dia mengerjakan sholatul zuhur setelah selesai, setengah jam kemudian baru terdengarlah masjid-masjid mengumandangkan adzan. Ternyata dia salah lihat, dia menyangka itu jam 1 padahal baru jam 11 misalnya. Jadi dia mengerjakan sholat, dia meniatkan bahwa itu adalah sholat zuhur yang dia kerjakan. Setelah setengah jam kemudian nampak bahwa ternyata waktu zuhur belum lagi masuk. Maka apa yang harus dilakukan oleh hamba Allah ini? Sholat yang dia kerjakan itu tidak sah sebagai sholat wajib. Namun apa yang diamalkan itu berubah menjadi suatu amalan sunnah, sehingga dia wajib hukumnya untuk mengulangi sholat zuhur yang dia kerjakan tadi. Sebab apa yang dia kerjakan tadi itu hukumnya tidak sah sebagai sholat yang disebut sholat zuhur, disebabkan karena sholat itu telah ditetapkan waktunya. Atau misalnya seseorang di waktu subuh, dia menyangka seorang muadzin ketika dia memandangkan adzan, dia menyangka bahwa itu sudah waktu subuh, sholatlah dia. ternyata beberapa saat kemudian muadzin mengumandangkan azan dan diikuti oleh masjid-masjid yang lain. Ternyata tadi azan yang pertama. Maka sholat yang dia kerjakan, yang dia menyangka bahwa dia mengerjakan sholat subuh, maka itu tidak berstatus sebagai sholat subuh. Tidak sah hukumnya sebagai sholat subuh. Maka dia harus mengulangi kembali sholatnya. Disebabkan karena dia mengerjakan sholat tersebut belum memasuki waktu. Jadi ini ma'asyallah rahimahumullah. Lalu bagaimana dengan mengerjakan sholat setelah atau di luar waktunya? Misalnya seorang di waktu zuhur. Pada waktu zuhur sholat apa awal waktu sholatul zuhur dan akhir waktu sholatul zuhur itu kan jelas. Nah dia mengerjakan sholat itu di luar dari waktunya. Misalnya kalau waktu zuhur itu berakhir pada jam 3.30 sore misalnya. Ya, tandanya nanti akan disebutkan tandanya ketika bayangan seseorang sama dengan aslinya. Nah, ternyata dia mengerjakan sholat di jam 4 atau di jam 5. Dia baru mengerjakan sholatul zuhur. Ini apa hukumnya? Asal hukumnya apabila dia tidak memiliki uzur. Apabila dia tidak memiliki uzur dan dia sengaja melakukannya, na'am, dan bermudah-mudahan dalam menyepelekan atau yakni menganggap ringan ya sholat tersebut hingga keluar dari waktunya, maka ini merupakan dosa yang sangat besar. Dan para ulama mengatakan bahwa sholatnya tidak sah apa yang dia kerjakan. Namun kalau misalnya seorang memiliki uzur, misalnya dia memang berkeinginan untuk menjamak antara sholatul zuhur dengan sholat al-asr. Mungkin karena dia sedang melakukan perjalanan safar, atau mungkin karena dia sedang sakit, atau mungkin dalam kondisi hujan, sehingga dia menjamak, mengakhirkan waktu zuhur, memasuki waktu asar. Maka yang seperti ini tidak terlarang sama sekali. Yang demikian diperbolehkan. Nah, disebabkan karena ada udzur. Atau misalnya seorang tertidur. Dia tertidur, ya, sehingga keluar dari waktu zuhur dalam keadaan dia belum sempat mengerjakan sholatul zuhur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya sholatan aw nama anha fa kaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa sholat atau dia tertidur dari sholat tersebut, maka tebusannya, penebus dosanya adalah dia mengerjakan sholat tersebut kapan dia mengingatnya. Dia mengerjakan sholat itu kapan dia mengingatnya. Jadi diperbolehkan, yakni tidak terlarang sama sekali apabila seseorang mengerjakannya namun dia memiliki udzur. Wa hadhihi al-mawaqitu al-aslu fiha hadithu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anha. Adapun waktu-waktu sholat ini yang menjadi asal hukumnya adalah hadith Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu dhuhri idza zalatish syamsu. Waktu salat zuhur itu apabila matahari telah zawal, yakni telah tergelincir menuju ke arah barat, tergelincir dari pertengahan langit, dari kabidus sama. Maka ini menunjukkan maksudnya waktu zuhur. Wa kana dhillur rajul katulihi, dan adalah bayangan seseorang itu sama seperti panjangnya, sama seperti bentuk aslinya. Nah, yang dimaksud di sini bahwa beliau hendak menjelaskan waktu awal dan waktu akhir dari sholatul zuhur. Adapun waktu awal sholatul zuhur ditandai dengan zawalus syams, apabila matahari telah bergeser dari pertengahan mengarah ke barat, condong ke barat, maka itu menunjukkan bahwa waktu zuhur telah masuk. Akhir dari waktu zuhur adalah ketika bayangan seseorang sama dengan bentuk aslinya. Ketika panjang bayangan seorang sama dengan panjang aslinya. Sama dengan panjang aslinya. Maka ini sudah menunjukkan akhir dari waktu zuhur dan telah memasuki waktu al-asr. Malam yahduril asr, selama belum memasuki waktu asr. Nah, masuknya waktu asr ketika berhenti waktu zuhur. Begitu selesai waktu zuhur, maka pada saat itu juga waktu asar telah masuk. Oleh karena itu tanda masuknya waktu asar ketika bayangan seseorang sama dengan bentuk aslinya. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah fai'uz zawal. Terkadang ketika matahari itu tepat berada di atas langit, ya, namun ada kemiringan. Matahari itu kadang miring waktu-waktu tertentu. Nah, misalnya miringnya ke arah utara atau ke arah selatan, sehingga tetap saja ada bayangan. Jadi tidak murni titik, ya, tetap saja ada bayangan tambahan. Ada bayangan tambahan. Nah, ini yang disebut dengan fai'uz zawal. Nah, bayangan tambahan ini, ya, ini akan diberlakukan nanti pada saat kita mengukur seseorang sama dengan panjangnya untuk menetapkan masuknya waktu al-asr. Ketika ada bayangan tambahan misalnya, apakah itu sepanjangnya misalnya satu atau tiga, ini satu telunjuk, panjangnya misalnya satu telunjuk, maka pada saat kita mengukur untuk masuki waktu al-asr, diukur terlebih dahulu bayangan sama dengan bentuk atau sama dengan panjang aslinya ditambah satu jari, ditambah satu telunjuk. Jadi harus ada penambahan fai'uz zawal tersebut disebabkan karena pada saat matahari tepat berada di atas langit ada tambahan bayangan. Maka tambahan bayangan tersebut tidak termasuk ke dalam bayangan seseorang yang sama dengan panjang aslinya. Wa waqtul asri ma lam tasfarra syams. Adapun waktu salatul asr, selama matahari itu belum menguning. Selama matahari itu belum menguning. Nanti akan kita jelaskan dari jenis-jenis waktu al-asr, ada waktu al-ikhtiyar, ada waktu darurah. Wa waqtu salatil maghrib ma lam yaghib asy-syafaq. Adapun waktu salat maghrib selama belum hilang seluruh dari lona merah, ya, yang ada di langit, yaitu sisa-sisa dari sinar matahari. Selama masih ada asy-syafaq, lona merah yang ada di langit, maka itu menunjukkan bahwa itu masih waktu maghrib. Itu masih waktu maghrib. Namun ketika lona merah itu telah hilang, maka itu juga menjadi pertanda masuknya waktu salatu al-isya. Wa waktu salat al-isya, adapun waktu salat al-isya dimulai dari hilangnya warna merah yang ada di langit ila nisfil lailil awsat, sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Misalnya kalau matahari terbenam yang menunjukkan masuknya waktu maghrib pada jam 6 sore. Sementara waktu subuh yang menunjukkan masuknya waktu fajar itu pada jam 5 pagi. Maka tinggal dibagi dua, itulah pertengahan malam. Tinggal dibagi dua, maka itulah pertengahan malam. Nah, itu adalah merupakan waktu akhir dari salatul isya. Wa waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syams. Adapun waktu salat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar, yakni fajar shadiq, hingga selama matahari belum terbit. Nah, jadi selama matahari belum terlihat kursus syams, bulatan matahari tersebut belum nampak, maka itu masih waktu subuh. Dan nanti akan ada tambahan penjelasan tentang hal ini insyaallah taala. Sampai di sini masyaallah akhir rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.